Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita yang telah lewat, kita membahas tentang isim maksur dan isim mamdud, dan disebutkan bahwasannya isim maksur dan isim mamdud ada yang qiyasi dan juga ada yang sama'i. Nah, barakallahu fikum, dan telah dijelaskan bahwa isim yang qiyasi itu isim yang memiliki persamaan wazan, persamaan bentuk dengan isim sahih, itu qiyasi. Nah, adapun sama'i yang tidak memiliki kesamaan wazan atau bentuk dengan isim sahih. Nah, barakallahu fikum. Nah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pada tata cara mentasnia isim maksur dan isim mamdud, juga menjamak keduanya. Nah, barakallahu fikum. Seperti biasa, ada yang baca. Yang baca bergantian ya, biar semuanya kebagian baca. Kemarin antum ya, kemarin. Sekarang bergantian. Kasih ke Yusuf. Yusuf Al-Akhari. Mikir ambil Yusuf. Nah, yang baca sekarang gantian. Ya, silakan dibaca. Qala al-mu'allif rahimahullah kayfiyatu tasmiyatil maksuri wal mamdudi wa jama'ahuma tashihan. Naam. Barakallahu fikum. Tata cara mentasnia, membuat bentuk kedua pada isim maksur dan isim mamdud, dan membuat jamak dari kedua isim tersebut, tashihan, yaitu jamak mu'anas salim dan jamak mudakar salim, bukan jamak taksir. Nam, ya, lanjutkan. Qala ibn Malik rahimahullah akhira maksurin tusanni ja'alhu ya inkana an salasatin murtaqiya kadalladhi ya asluhu nahwul fata wal jamidu alladhi umila kamata si ghairi dha tuqlabul fi ghairi dha tuqlabu wawanil alif wa awliha ma kana qablu qad ulif. Naam, barakallahu fikum. Naam, qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa akhira maksurin tusanij alhu ya ingkana an salasatin murtaqiya kadal ladhi ya asluhu nahwal fata wal jamidul ladhi umila kamata fi huiri za tuqlabu wawanil ulif fi huiri za tuqlabu wawanil alif wa awil hama kana qabla qad ulif. Nam, barakallahu fikum. Nah, arti dari bait ini, nah, yaitu jadikanlah akhir isim maksur ij'alhu, jadikanlah akhira maksurin, jadikanlah akhir isim maksur yang di tasnia hurufnya menjadi ya. Isim maksur tersebut yang berakhiran alif, alif tersebut dijadikan ya. Ingkana an salasatim murtaqiya, kalau isim maksur tersebut terdiri dari tiga huruf atau lebih. Kalau dia itu terdiri dari tiga huruf atau lebih. 6. Kadalladhil ya asluhu nahwul fata. Demikian juga pada lafad yang asalnya seperti lafad fata. 6. Demikian juga jadikan ya pada kata yang asalnya seperti kata fata, yaitu dari isim sulafi yang ya-nya asalnya dari ya. 6. Yang asal dari isim maksur tersebut dari ya, beda dengan contoh al-aso. Kalau al-aso alifnya itu berasal dari wawu, kalau al-fata alifnya berasal dari ya. Karena itu al-aso ditulis alifnya berdiri, kalau al-fata alifnya bengkok, untuk membedakan kalau alif pada al-aso itu asalnya wawu, sedangkan alif pada al-fata asalnya adalah ya. 6. Wal jamidul ladzi umila kamata. 6. Dan juga isim jamid yang dibaca imalah seperti lafad mata. Wa fi ghairi dza tuqlabu wawan alif atau wawanil alif. Dan juga dalam hal selain tersebut, padahal selain yang disebutkan, huruf alifnya diganti menjadi wawu. Pada yang selain disebutkan di atas, huruf alifnya diganti menjadi wawu. 6. Wa awilha makana qablu qad ulif. Kemudian sertakanlah dengan huruf yang telah ada sebelumnya. 6. Barakallahu fikum. 6. Berikutnya kita akan mengi'rab secara ringkas. 6. Akhira di situ maful bihi untuk fi'il mahdhuf. Dijelaskan dengan fi'il yang setelahnya yaitu ij'alhu. Berarti takdirnya ij'al akhira maksurin. Nah, fi'il akhira di situ maful bihi untuk fi'il mahdhuf yang dijelaskan oleh fi'il yang datang setelahnya, pada kalimat setelahnya, pada kata setelahnya. 6. Dan dia mudhaf maksurin mudhafun ilai. 6. Tusani fi'il mudhari' fa'ilnya mustatir. 6. Kembali kepada mustatir wujuban anta. Tusanihi mustatir wujuban anta. Barakallahu fikum. Dan dia fi'il dan fa'il fi mahali jarin sifat untuk maksur. Jumlah fi'liyah sifatnya berupa jumlah fi'liyah. 6. Domir yang kembali kepada mausubnya yaitu mahdub tusanihi. 6. Ij'alhu fi'il amr. 6. Fa'il mustatir wujuban anta. Ha pada ij'alhu maful bihi awal, maful bihi yang pertama. Ya. 6. Dibaca kasar karena syair, darurat syair. 6. Asalnya ya'u. Ya'a asalnya. Dia maful bihi yang kedua. Ya di situ maful bihi yang kedua. 6. In harfu syartin, in syartiyah. Karena fi'il madi naqis isimnya mustatir jawazan huwa. 6. Kembali ke isim maksur. An harful jar salah satin majrur bi an muta'alik dengan fi'il murtaqiyan khobarnya. Murtaqiyah khobar kana mansub. 6. Berikutnya kada ladzi ya asluhu nahwul fata. Kada di situ menempati posisi kedudukan khobar muqaddam. Nah, khabar bil jar da fi mahali jarin, isim mashruf mahali jarin ya. 6. fi mahali rafin khobar muqaddam atau muta'alik dengan khobar mahdub muqaddam. Alladhi isim usul mubtada' mu'akhir, mubtada' yang diakhirkan. Nah, alia mubtada'. Nah, asluhu khobarnya. Kemudian mubtada' dan khobar silatul musul la mahala lahu minal i'rab. Aidnya hak pada asluhu. Aid domir yang kembali ke isim mausul. Nahwul fata, nahwu khobar untuk mubtada' mahduf. Khobar li mubtada' mahduf. Nam dalika nahwul fata. Dan nahwu mudhaf al-fata mudhafun ilai majrur. Wal jamidul ladzi umila kamata wa huwa harfu atfin. Al jamidu ma'tuf, ma'tuf ala ladzi, ke aladzi yang depan. 6. Aladzi isim mausul. 6. Mabni ala sukun fi mahali raf'in sifat untuk jamid. Umila fi'lun madhi majhul atau fi'il madhi mughayyar sighah. 6. Naibul fa'ilnya mustadir jawazan huwa, kembali ke al-jamid. Jumlah fi'il dan naibul fa'il silatul musul. Silatul musul untuk alladhi la mahala lahu minal la mahala lahu minal i'rab. Kaf harful jar mata fi mahali jarin. Khobar li mubtada' mahdub takdiruhu dzalika kamata. 6. Fi ghairi dza tuqlabu wawan alif. Fi harful jar ghairi majrur fi fi. 6. Wa huwa mudhaf dza mudhafun ilai. Fi mahali jarin mudhafun ilai. Tuqlabu fi'lun mudhari'un mughayyar sighah. 6. Naibul fa'ilnya di belakang alif. Wawan maful bihi untuk tuklab. Alif naibul fa'il. Atau dibahasakan wawan maful bihi sani al alif maful bihi awal. Namun maful bihi awal tersebut berubah menjadi naibul fa'il. Karena asalnya taklibu wawan alif alifa. Engkau merubah alif menjadi wawu. 6. Asalnya fa'ilnya anta, misalnya rujuban anta, alif maful bihi pertama, wawu maful bihi kedua. Nah, sekarang dirubah menjadi fi'il majhul. Tuklabu fi'il majhul, wawan menjadi maful bihinya, alif menjadi naibul fa'ilnya, menjadi naibul fa'il. 6. Awil ha, awil fi'il amr. Ha pada awil domir mutasil mabni ala sukun fi mahali nasbin maful bihi awal. Maful bihi pertama. Ma isim mausul mabni ala sukun fi mahali nasin mafulun bihi thanin, maful bihi yang kedua. Kana fi'il madhi naqis ismuha domir mustatirun huwa yaud ila ma. Huwa kembali ke ma isimnya. 6. Qablu dorob mabni ala dhom. Qad harfu tahqiq ulif fi'lun madhi majhul. 6. Naibul fa'il huwa. Jumlah minal fi'li wa naibul fa'il fi mahli rafin khobar kana. Wa jumlah kana wasmuha wa khobaruha silatul musul. Silatul musul untuk mak. Karena mak tadi mausula ya. Silatul musul la mahlalahu minal i'rab. Barakallahu fikum. Itu i'rab ringkas yang berkaitan dengan bait. 6. Lanjutkan bacaan. Qala Ibnu Aqil rahimahullah al-ismul mutamakkinu in kana sahihal akhir aw kana manqusan lahiqathu alamatu tathniyah min ghairi taghyirin fataqulu fi rajulin wa jariyatin wa qadhin rajulan rajulani wa jariyatani wa qadhiyani fa in kana maqsuran fala budda min taghyirihi ala ma nadhkur ala ma nadhkuruhu al'an fa in kana mamdudan fa sayati hukmuh fa in kanat aliful maqsurah rabi'atan fa sa'idan qulibat ya'an fa taqulu fi malhan malhayani wa fi mustaqsa mustaqsayani fa in kanat badalan min al ya' kafatan warahan qulibat aydan ya'an fataqulu fatayani warahayani wakadha in kanat salisatan majhulat al asli wa umilat fataqulu fi mata alaman matayani wa in kanat salisatan badalan min wawin ka'asa wa qafa qulibat wawan fataqulu asawani wa qafawani wakadha in kanat salisatan majhulat al asli walam tumal ka'ila halaman fataqulu ilwani. Naam, barakallahu fikum. Tadi sempat mic-nya mati ya, ketimpah buku mic-nya terus mati. Tadi perusahaan anak tanya kalau mati katanya rekamannya gak masuk ke online, sedangkan ada yang dengar dari online. Karena itu akan diulang sepintas. Eropa tadi kita ulang sepintas. 6. Lalu kita maca ke Sarah. Barakallahu fikum. Tadi disebutkan akhirah maful bihi muqaddam maful bihi, bukan maful bihi, untuk fi'il mahdub takdiruhu ij'al. Yang fi'il ini ditakdirkan pada fi'il setelahnya, ij'alhu. Dan dia mudhof maksurin mudhofun ilai tusani fi'il mudorek fa'iluhum satir anta ujuban. 6. Jumlah fi'il fa'il fi mahli jarin sifat untuk maksur. Nah, yang akhirah tadi mudhof maksurin mudhofun ilai tusani fi'il mudorek fi'il dan fa'il fi mahli jarin sifat untuk maksur. Domir yang kembali ke mausub mahdub takdiruhu tusanihi ij'alhu fi'il amr fa'il musatir wujuban anta. 6. Dan haknya mafulun bihi awal, ya maful bihi kedua. In syartiya karena fi'il madhi naqis isimnya mustatir huwa. 6. Kembali ke isim maksur an harful jar salah satin majrur murtaqiyan khobarnya mansub. 6. Kadha harful jar da fi mahali jarin khobar muqaddam alladhi mubtada muakhir alia mubtada. 6. Asluhu khobar mubtada dan khobar silatul musul untuk alladhi la mahalalahu minal i'rab a'idnya domir ha pada asluhu nahwu khobar muqaddam. 6. Untuk mubtada nahwu khobar untuk mubtada mahdub takdiruhu dalika nahwul fata nahwu mudhof al-fata mudhofun ilai wawo wal jamidu wawo harfu atfin jamidu ma'tuf kepada alladhi. 6. Kemudian alladhi yang setelah jamidu isi mausul fi mahali raf'in sifat untuk al-jamid. 6. Umila fi'il madhi majhul fa'iluhum satir naibul fa'il mustatir huwa. 6. Fi'il dan ibul fa'il silatul musul. 6. Kamata kap harful jar mata fi mahali jarin nam khabar untuk mudah khabar li mubtada mahdhub takdiruhu dzalika kamata fi harful jar ghairi majrur fi fi za mudafun ilai ghairi mudaf za mudafun ilai tuqlabu fi'il mudhari' mughayyar sigha lam wawan maful bihi awal ma wawan maful bihi alif nabul fa'il wa awil ha wa huwa harfatin awil fi'il fi'lu amrin ha maful bihi awal ma maful bihi tsani wa awil ha ma kana kana fi'il madhi naqis fa isimnya jamir musatir jawazan huwa kembali ke ma nah qablu dharab mabni ala dham qad harfu tahqiq ulif fi'il madhi majhul nabul fa'ilnya musatir huwa jumlah fi'il dan nabul fa'il fi mahali nasbin khobar kana wa jumlah min kana wasmuha wa khobariha kalimat dari kana isim dan khobarnya silatul mausul untuk ma la mahala lahu min al-i'rab ya barakallahu fikum. 6 qala asy-syarih rahimahullah al-ismul mutamakkinu in kana sahihal akhiri au kana manqusan lahiqathu alamatu tasniyati min ghairi taghyirin fataqulu fi rajulin wa jariyatin wa qadhin rajulani wa jariyatani wa qadhiyani. 6 isim mutamakin yaitu isim yang mu'rab mu'rab munsharif ya mutamakin isim yang mutamakin apabila isim tersebut sahih akhir yaitu berakhiran huruf sahih bukan berakhiran wawu alif atau ya au kana mangkuson isim sahih akhir maksudnya isim yang bukan isim mamdud juga bukan isim maksur juga bisa bukan isim mangkus. 6 au kana mangkuson atau isim tersebut isim mangkus lahiqathu alamatu tasniyah maka isim tersebut diikuti oleh tanda tasniyah. Min ghairi taghyirin tanpa ada perubahan. Fatakul contoh maka pada contohnya engkau berkata fi rajulin wa jariyatin wa qadin engkau berkata pada tiga lafaz ini rajulani rajulun menjadi rajulani nah, isim sahih rajulun rajulani wa jariyatun isim sahih juga menjadi jariyatani atau yang mangkus ya contohnya qadin isim mangkus isim yang berakhiran ya lazimah qoblaha maksurun qoblaha isim mangkus yaitu isim yang berakhiran ya yang ada pasti yang sebelumnya dikasrok contohnya qadin menjadi qadiyani wa in kana maksuran kalau isim mu'rab tersebut isim mutamakin tersebut berupa isim maksur falabudda min taghyirihi ala manadhkuruhul an maka mesti dirubah sebagaimana apa yang akan kami sebutkan sekarang. 6 apa yang dirubah yaitu huruf akhirnya wa in kana al mamdudan fa sayati hukmuhu kalau isimnya isim mamdud maka akan datang hukumnya atau penjelasannya. Fa in kanat aliful maksuri rabi'atan fa sa'idan qulibat ya'an. Kalau alif maksur tersebut berada pada posisi huruf keempat fa sa'idan atau lebih qulibat ya'an maka hurufnya dirubah menjadi ya. Fataqulu fi malha maka engkau berkata pada contoh malha. Nah, malha contoh untuk isim maksur. Isim maksur itu apa? Isim yang berakhiran alif ismun mu'rafun akhiruhu alifun lazimatun isim mu'raf yang berakhiran alif lazimah itu isim maksur pada malha antum lihat ada alif berakhiran alif nah, malhan barakallahu fikum alifnya berada di posisi huruf keempat kita hitung mim huruf pertama lam huruf kedua, ha huruf ketiga alif huruf keempat nah, berarti itu yang dikatakan kalau alifnya berada pada posisi huruf keempat atau lebih apa hukumnya? Dirubah menjadi ya Maka engkau berkata pada contoh malhan menjadi malhayani. Alif berubah jadi ya. Wafi mustaqson. Dan pada contoh mustaqson, mustaqsoyani. Wa ingkana thalithatan. Kalau alifnya tersebut berada di posisi huruf ketiga. Yang mustaqson alifnya berada di posisi huruf ke-6 ya. Posisi huruf ke-6 itu yang sekarang menceritakan kalau alifnya menjelaskan kalau alifnya berada di posisi huruf ketiga. Wa in kanat thalithatan, kalau alifnya berada di posisi huruf ketiga. Fa in kanat badalan minal ya, jika alif tersebut pengganti dari ya. Kafata waroha, seperti fatan warohan, pada kalimat fatan dan rohan. 6, ini pengganti dari ya, asalnya al-fatayu ar-rohayu. 6, asalnya ada ya-nya, namun terjadi i'lal, ya-nya berubah menjadi alif. I'lalnya apa? Tata rafa harful i'la wa fataha maqoblaha kulibat alifan. 6, maka kulibat aidon ya'an, maka alif tersebut dirubah menjadi ya. 6, kalau alif tersebut asalnya ya, badalan minal ya, pengganti dari ya, yaitu aslinya dia ya, aslinya itu ya, cuman karena i'lal berubah jadi alif, maka ketika di tasnia alif tersebut berubah menjadi ya. Fatakulu fatayani warohayani, engkau berkata fatayani dan rohayani. Wakadha idha kanat thalithatan majhulatal asli umilat. Demikian juga kalau alifnya tersebut berada di posisi huruf ketiga, majhulatal asli, yang tidak diketahui asalnya. Asalnya itu ya atau wawu, tidak diketahui ini asalnya ya atau wawu. Fatakul, maka engkau berkata fi mata, pada contoh seperti mata, alaman dia nama. Mata di situ nama. Matayani. Nah, berarti tadi waktu mengi'rab ka mata, kaf harful jar, mata majrur bi kaf ya. Alamatu jarihi kasra muqaddara. Bukan fi mahalli jarin. Nah, alaman seperti contoh mata. Nah, mata ini tidak diketahui apakah asalnya wawu atau ya. Yang dia itu adalah nama. Matayani menjadi matayani. Wa in kanat thalithatan badalan min wawin, kalau dia huruf ketiga pengganti dari wawu. Kalau alif maksura tersebut dia itu berada di posisi huruf ketiga pengganti dari wawu, ka aso, seperti aso. 6, wa qofan, seperti ason dan qofan. Kulibat wawan, maka huruf alif tersebut berubah menjadi wawu. Fatakulu asawani wa qofawani, maka engkau berkata asawani, qofawani. Aso sebuah tongkat, asawani berarti dua buah tongkat. 6, wakadha ingkanat thalithatan majhulatal asli walam tumal, demikian juga kalau dia itu berada di posisi huruf ketiga yang asalnya tidak diketahui. Walam tumal, dan dia tidak dibaca imalah. Ka ila alaman, seperti lafad ila, yang ila ini sebagai nama. Fatakul ilawan, maka dikatakan ilawan. Ila si ila, kalau ilawan berarti dua ila. Falhasilu, kesimpulannya, anna alif al-maksuri tuqlabu ya'an fi thalathati mawadhi'ah. Kesimpulannya bahwa alif maksur dirubah menjadi ya pada tiga keadaan, pada tiga tempat. Al-awalu, yang pertama, idza kanat rabi'atan fa sa'idan, kalau alif maksur tersebut berada pada posisi huruf keempat atau lebih. 6, huruf keempat atau lebih. Musa, Musayani. Itu ya. Mustasfa, Mustasfayani. Mustaqsa, Mustaqsayani. Al-Malha, Malhayani. Dan seterusnya. Asani yang kedua. Idakanat salisatan badalan min ya. Yang kedua, kalau dia itu huruf menempati posisi huruf ketiga pengganti dari ya. Yang kedua, menempati posisi huruf ketiga pengganti dari ya. Nah, diganti menjadi apa? Menjadi ya. Kata-kata yani. Asalisu yang ketiga, idza kanat salisatan majhulatal asli umilat. Yang ketiga yaitu kalau alif tersebut berasal, alif tersebut posisinya pada huruf ketiga yang tidak diketahui asalnya. Wa umilat, dan dibaca dengan imalah. Naam. Wa tuqlabu wawan fi mawdhi'ain. Naam, yang tadi barusan disebutkan alif maksur yang diganti menjadi ya. Itu ya. Sekarang alif maksur yang diganti menjadi wawu. Tuklabu wawan fi mawdhi'ain. Alif maksura diganti menjadi wawu pada dua tempat. Al-awalu yang pertama, idza kanat salisatan badalan minal wawi. Kalau si maksur tersebut menempati posisi huruf ketiga pengganti dari wawu. Naam, aso asawani. Kofa kofawani. Asani yang kedua, idza kanat salisatan majhulatal asli walam tumal. Yang kedua, kalau dia itu menempati posisi huruf ketiga yang asal alifnya tidak diketahui dan tidak dibaca dengan imalah. Nah, itu juga dibaca menjadi wawu. Seperti ila, menjadi ilawan. Nah, qala rahmatullah wa asyara bi qawlihi wa awil wa auliha. Nah, wa auliha. Tadi sempat bacanya buru-buru ya, wa awilha, tapi yang benar wa auliha. Wa auliha makana qablu qad ulif. Tadi waktu baca matan awil salah, yang benar auli. Wa auliha makana qablu qad ulif. Nah, dan mengisyaratkan dengan matan ini, dengan ucapan yang ada pada matan ini, apa itu? Ila annahu idza umila hadzal amalu al madhkuru fil maqsur a'ni qalbal alifi ya'an aw wawan laqihat lahiqatha alamatu tasniyah. Naam. Yaitu apabila diamalkan amal yang disebutkan ini pada isim maqsur, a'ni maksudku qalbal alifi ya'an aw wawan, maksudku mengganti alif menjadi ya atau wawu. Lahiqat ha alamat tasnia, maka diikuti tanda tasnia. Tanda tasnia yaitu apa? Alif nun atau ya dan nun. Alati sabaqa dzikruha awal al-kitab, yang telah lewat penyebutannya pada awal kitab. Wahia alifu wan nunul, wahia aliful wan nunul maqsuratu raf'an wal ya'ul maftuhu maqablaha wa nunul maqsuratu jaron wa nasban. Yaitu alamatnya alif dan nun yang harokat nunnya kasrah dalam keadaan rofa, dan alamat lainnya ya dan nun yang nun tersebut di kasrah. Ya yang sebelum ya-nya harokatnya fathah, dan nun yang nunnya harokatnya kasro jaron wa nasban dalam keadaan dia tujar atau nasob. Nah, kalau pada isim sohe berarti muslimun menjadi muslimani, muslimaini. Itu muslimani berakhiran alif dan nun, nunnya kasro. Muslimaini berakhiran ya dan nun, sebelum ya harokatnya fathah, nunnya harokatnya kasro. Nah, muslimani untuk marfu, yang muslimah ini untuk mansub dan majrur. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.